anyaman. Kasih sejati dibina mahligai seindah syurgawi. Tiada bidadari percikan cinta dan curahan kasih menjadi tiang seri mahligai sejati, yo, dan kasih sayang yang tidak terperi, cahaya yang menyala sepanjang hari. Tiada bidadari, biarlah bersinar mahligai cemerlang seindah kedipan bintang gila gemilau, dan semoga kilaunya terang benderang menyinari alam penuh kasih dan sayang. Tiada bidadari. Sha la la la la la la.